وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan di dalam membaca kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Setelah beliau mengucapkan kitabut taharah, beliau menegaskan babul miyah. Satu kalimat terdiri dari dua kata, bab dan miyah. Bab artinya al-madkhal ila syi. Dalam bahasa Arab, arti dari bab tempat masuk. Mengatakan babul masjid berarti masuk dari arah depannya. Babul bait masuk ke dalam rumah melalui apa? Pintunya. Jadi bab adalah tempat masuknya sesuatu, alias pintu. Kemudian kata yang kedua, al-miyah. Miyah merupakan lafaz jamak. Kata tunggalnya, ma. Apa itu ma? Syai'un ma'i'un ma'ruf. Apa itu ma? Zat yang encer, yang sudah dikenal. Yaitu apa? Air. Maka pada bab ini Al-Hafidz Ibnu Hajar akan menjelaskan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang akan membahas seputar air. Sebelum kita masuk kepada hadis yang pertama, perlu diketahui bahwasanya jenis air itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama sampai dua mazhab. Jenis air terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama sampai dua mazhab. Mazhab yang pertama adalah mazhabnya jumhur, mayoritas. Apa mazhabnya jumhur? Bahwasanya jenisnya air ada tiga. Enggak lebih dari itu. Ini mazhabnya jumhur. Air, kalau enggak yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Enggak ada yang keempat. Yang pertama mereka mengatakan tahirun mutahhir. Suci dan mensucikan. Artinya apa? Tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Dia suci bagi dirinya dan mensucikan yang lain. Contohnya air yang normal. Suci dan dipergunakan untuk bersuci. Tahirun mutahhir. Dan ini dikenal dengan istilah tahur. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Tahirun ghairu mutahhir. Suci akan tetapi tidak mensucikan. Maksudnya apa? Tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirun fi ghairihi. zatnya suci tapi tidak mensucikan yang lain. Dan ini lebih dikenal dengan istilah tahir. Yang pertama tadi apa? Tahur. Kalau yang kedua? Tahir. Kemudian yang ketiga, la tahir wala mutahir. Tidak suci dan tidak mensucikan. Artinya apa? Dirinya tidak suci dan tidak mensucikan benda yang lain. Dan ini dikenal dengan istilah apa? Najis. Jadi ada tiga. Yang pertama tadi apa? Tahur, suci, mensucikan. Yang kedua, tahir, suci dan tidak mensucikan. Yang ketiga, najis. Enggak ini dan tidak itu. Ini mazhabnya jumhurul ulama. Mazhab yang kedua, mereka mengatakan air jenisnya cuma dua saja. Enggak ada yang ketiga. Kalau mazhab yang pertama tadi ada tiga. Mazhab yang kedua, air jenisnya cuma dua saja. Apa itu yang pertama? Tahirun mutahhir. Dan yang kedua najis. Bagi mereka, yang namanya air suci pasti mensucikan. Gak ada ceritanya air yang suci dan tidak mensucikan. Yang namanya air suci pasti bisa mensucikan yang lain. Sehingga bagi mereka jenis air cuma dua. Kalau gak suci ya, ya najis. Dan pendapat kedua ini adalah pendapat yang rajih. Ini merupakan pendapatnya Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Dan pendapat ini dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa. Ulama pada zaman terakhir yang mengambil pendapat ini adalah Syekh bin Baz, mufti negeri Saudi Arabia yang sebelumnya. Dan Asy-Syeikh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Kenapa pendapat ini rajih? Karena banyaknya dalil. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas. Fi kisatil muhrim. Mengenai kisah seorang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dia berangkat dari negerinya, daerahnya, kotanya, wilayahnya. Wa qasadhun naqah. Tiba-tiba dia terpelanting dari untanya. Dan dia pakai kain ihram. Orang tersebut pakai kain ihram. Dia sudah bertahrim. Dia sudah bertalbiyah. Di tengah-tengah perjalanan terpelanting dari untanya yang membuat pemuda tersebut meninggal dunia. Bamat, dia pun meninggal, wafat. Mungkin gara-gara kerasnya pelemparan dia dari unta tersebut. Mungkin untanya marah. Dikabarkan kepada Nabi SAW, beliau bersabda, Ighzuiluhu bima'in wasidrin. Mandikan dia dengan menggunakan air yang campur dengan daun apa? Sidir. Daun sidir merupakan daun yang ma'ruf di kalangan Arab. Wa kaffinuhu fi thawbayn. Dan berikan kain kafan dengan dua lihai. Nah, pada hadis ini ikhwani afidhakumullah, Nabi alaihi salatu wasallam menegaskan untuk memandikan orang tersebut dengan menggunakan air yang bercampur dengan sidir. berarti air tersebut keruh. Akan tetapi dipergunakan oleh Nabi SAW untuk bertoharah, bersuci. Berarti enggak ada masalah. Padahal air itu keruh, tercampur daun. Enggak mungkin akan murni bersih. Karena sudah bercampur. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dan Syekh Muqbil dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain dari sahabat Ummu Hanik. Ummu Hanik mengkisahkan. Kata Ummu Hanik, "Ightasala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Maymunatin bi ina'in wahid." Kata Ummu Hanik, Nabi SAW pernah mandi bersama Maimunah dalam satu bejana. Qas'atan fihi min athari ad-daqiq. Nabi SAW mandi dalam satu bejana. Atau mandi dalam satu bak. Bekas adonan tepung. Tidak ada bak buat mandi dipergunakan. Ingin mandi berdua dengan istri. Tidak ada melainkan bak. Bekas adonan tepung. Pertanyaannya sekarang, kalau adonan tepung sedikit saja kita campur dengan air. Berubah atau tidak berubah? Berubah pasti. Apalagi tepung. Cepat perubahannya. Akan tetapi digunakan untuk apa? Mandi oleh Nabi SAW. Berarti segala sesuatu yang suci pasti apa? Mensucikan. Maka dari dua dalil ini menguatkan pendapat tersebut. Bahwasanya jenis air terbagi menjadi dua. Kalau enggak tahir atau najis. Kalau enggak suci atau najis. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua. Kalau tadi jenis. Kalau saat ini. Faedah yang kedua. In qasamal ma'u ala arba'ati aqsam. Macam bentuknya air itu terbagi menjadi empat. Macam bentuknya air terbagi menjadi empat. Dan ini yang sudah disepakati para ulama. Perkaranya sepakat. Yang pertama para ulama mereka mengatakan miyahul amtar. Amtar jamak dari mator. Air mator. Apa itu air mator? Alladhi tanzil minas sama, air yang turun dari langit. Maksudnya apa? Hujan. Ini yang pertama. Miyahul amtar. Air yang turun dari langit. Maksudnya air hujan. Ini macam pertama. Macam yang kedua. Miyahul abar. Abar jamak dari bir. Apa air bir? Allati takunu fil ardi ba'dal hafr. Air yang keluar dari tanah setelah digali. Setelah dikeduk. Maksudnya ini air apa? Sumur. Ini macam air yang kedua. Yang disebut dengan miyah al-abar. Yang keluar dari tanah ketika digali, dikeduk. Yang lebih kita kenal dengan istilah air sumur. Kemudian macam yang ketiga. Miyah usuyul wal-birak. Air suyul dan air birak. Apa itu air suyul dan air birak? Al-ma al-mutajammi'ah ba'da suqutil matar. Air yang terkumpul dan tergenang besar setelah turunnya hujan. Genangan air ini disebut apa? Bisa telaga atau danau. Ini macam yang ketiga. Ma'us suyul wal birak. Air danau atau air telaga apa yang terkumpul setelah turunnya hujan. Yang keempat, yang terakhir. Ma'ul uyun wal anhar. Air nahar dan air uyun. Apa itu air nahar dan air uyun? Kata para ulama, ibarah an ma, istilah mengenai air, yakhruj min thuqubil ard, yang mana air tersebut keluar dari lubang bumi. Aw min al-jibal, atau air tersebut keluar dari atas gunung. Aw fi ardhis salba, atau air yang keluar dari tanah yang padat. Maksudnya apa ini? Sumber. Atau air sungai. Air sungai yang datang dari gunung. Atau air sumber yang keluar dari lubang bumi. Jadi macam air terbagi menjadi empat. Yang pertama tadi apa? Air hujan, air matar. Yang kedua, air abar atau air bir, sumur. Kemudian yang ketiga, air suyul dan birak. Apa? Danau atau telaga. Yang keempat, air al-uyun wal-anhar, sumber dan sungai. Sumber dan sungai. Apa hukum dari empat air tersebut? Jawabannya, ajma'atil ulama ala annaha tahiratun. Empat air ini sepakat di antara para ulama bahwasanya suci. Berarti apa? Mensucikan. Berarti kita boleh wudu dengan menggunakan air sungai walaupun air sungai tersebut warnanya biru. Lagi mengalir. Berarti kita boleh menggunakan air sumber. Kita boleh menggunakan air hujan yang kita lihat di bak depan rumah setelah derasnya hujan. Dan kita boleh berwudu. Kita boleh mengangkat hadas besar baik janabah ataupun haid dengan menggunakan air telaga, air danau, atau air sumur. Di sini mungkin ada yang bertanya, kenapa kok di sini enggak dimasukkan air laut? Jawabannya, karena air laut terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Pembahasan kita yang sepakat. Para ulama sepakat empat ini. Kita enggak nyebutkan yang terjadi perbedaan. Nanti ada pembahasannya sendiri. Kita menyebutkan empat jenis ini karena ini sudah merupakan semangat, sepakat, konsensus para ulama. Menyatakan suci dan mensucikan. Adapun air laut terjadi perbedaan di antara mereka. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Dan itu ada pembahasannya sendiri. Sekali lagi ikhwani afidhakumullah, empat macam air di atas suci dan mensucikan, dalilnya apa? Empat di dalam ayat Al-Quran. Menyatakan sucinya empat air tersebut terdapat di dalam empat ayat di dalam Al-Quran. Ayat yang pertama, terdapat di dalam surat Al-Insan ayat 21. Terdapat di dalam surat Al-Insan ayat 21. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Tuhan mereka telah memberikan minuman yang tahur, minuman yang bersih. Yang namanya minuman air masuk kepada empat jenis di atas. Ini ayat yang pertama, terdapat dalam surat Al-Insan ayat ke-21. Kemudian ayat yang kedua, ikhwani afidhakumullah, yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 11. Dalil yang menyatakan empat air tersebut suci yang kedua, yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kepada kalian dari atas langit air, supaya kalian membersihkan diri dengannya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kepada kalian air yang digunakan untuk tahara. Dan air di sini masuk ke dalam empat macam tersebut. Ini ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga yang terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 48. Yang terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 48. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Al-Furqan ayat 48. Dan kita menurunkan air dari langit suci. Ini merupakan konteks yang amat sangat jelas. Dan kami turunkan air dari langit suci. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Yang terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Dan kita jadikan dari air ini sesuatu yang hidup. Berarti suci. Kita jadikan dari air ini sesuatu yang hidup. Menunjukkan bahwasanya air adalah suci. Maka, ikhwani afidhakumullah, empat macam air tersebut suci mensucikan dari empat ayat yang terdapat di dalam Al-Quran yang sudah kita sebutkan. Kemudian permasalahan yang ketiga. Atau faedah yang ketiga. Anggap saja dua hari sebelum Lebaran. Antum sudah niat mau melakukan safar. Di bulan Ramadan. Antum mau mudik pulang ke Jawa. Antum kunci rumah, kunci pintu. Kemudian antum lupa ternyata di dalam bak kamar mandi tersisa air. Kemudian antum berangkat ke Jawa. Di sana satu bulan. Setelah itu antum balik ke Bali dan pasar. Antum masuk ke dalam rumah. Setelah itu antum buka kamar mandi. Ternyata antum ingat. Sebelum berangkat, ini belum dikosongkan airnya. Nah, di sini ikhwani afidhakumullah, pertanyaannya, boleh tidak kita bersuci menggunakan air tersebut? Karena ketika kita ambil, sudah ada apa? baunya. Karena biasa air kalau sudah lama, jangankan di bak, air kleo saja, kalau sudah kena sinar matahari, satu minggu, sudah berbau tanah. Nah ini antum sebulan tinggal. Masuk ke dalam rumah, lihat air ternyata masih sisa di bak. Mungkin antum hidupkan sanyo gak nyala. Gak ada lagi kecuali air di depan mata antum. Sebentar lagi mau melaksanakan ibadah sholat. Pertanyaannya, boleh tidak kita menggunakan air tersebut? Ini dikenal dengan istilah ma'un ajin. Ini dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ma'ajin atau air ajin. Apa itu air ajin? Air yang tergenang lama, tidak digunakan, dan berubah baunya tanpa ada benda najis yang jatuh kepada air tersebut. Jadi berubahnya normal. Bukan karena cecak jatuh ke air itu, atau karena ada binatang. Perubahannya karena waktu yang berjalan. Kira-kira apa jawabannya? Hah, boleh atau nggak boleh? Jawabannya? Boleh. Dalilnya ikhwani afidhakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Ishaq ibn Rahawi dari sahabat Zubair ibn Awam. Kata Zubair ibn Awam, kunna kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam musa'idin Uhud. Kata Zubair, pada saat itu aku keluar bersama Nabi alaihi salatu wasallam peperangan Uhud. Peperangan yang dahsyat. Nabi alaihi salatu wasallam dijaga oleh para sahabat. Sayatan pedang kufar Quraisy dari semua lini. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam terkucurkan darah dari kepalanya. Wa kusirat ruba'iyatuhu. Sampai gigi geraham Nabi alaihi salatu wasallam tanggal. Menunjukkan betapa dahsyatnya peperangan Uhud. Nabi alaihi salatu wasallam terkena sayatan sampai keluar darah dari kepalanya. Dan sampai gigi geraham beliau copot. Dan Nabi alaihi salatu wasallam terus dijaga, dikepung oleh para sahabat. Jangan sampai terluka. Jangan sampai terbunuh. Kata Zubair ibn Awam, kunna kharajna musa'adina Uhud. Ketika di peperangan Uhud, setelah itu kita naik gunung. Gunung apa? Gunung Uhud. Nabi alaihi salatu wasallam sudah capek sekali. Fa'amara Ali bin Abi Talib. Nabi alaihi salatu wasallam manusia merasa dahaga, haus. Pengen minum air. Perbekalan sudah enggak ada, habis. Memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mencari. Diperintah oleh Nabi alaihi salatu wasallam, fa'atal mihras. Ali bin Abi Thalib loncat di atas kudanya. Loncat di atas kendaraan. Dicari kemana-mana. Fa'ata bima'in fi darqadin. Kemudian Ali bin Abi Thalib mendapatkan air karena enggak bawa zaman sekarang mungkin botol atau bejana atau geribah kulit tempat mereka menyimpan air. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengambil air tersebut dengan tamengnya, dengan perisainya yang dipergunakan untuk perang. Fa'ata al-ma' fi dirqati Ali bin Abi Thalib, membawa air tersebut di atas tamengnya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan fa'ata bima'in ajin. Ali membawa kepada Nabi alaihi salatu wasallam air ajin. Apa itu air ajin? Yang sudah lama tergenang. Sudah berubah. Tapi bukan karena najis. Falamma arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yashraba minhu, diberikan tameng tersebut kepada Nabi, dan ketika beliau ingin meminum air tersebut, fawajada rihan, Nabi mencium ada bau yang enggak sedap. Bukan baunya air. Maksudnya air sudah keluar bau tanah. Fawajida rihan, ada aromanya. Fa'afa. Nabi pun enggan untuk meminum air tersebut. Faghassala bihi ad-damma fi wajhihi. Karena enggan untuk meminum air itu, dijadikan untuk membersihkan darah dari wajahnya. Fasabba ala ra'sihi. Beliau guyurkan dari atas kepala. Bersihkan darah dari wajahnya dan diguyurkan dari atas kepala. Sambil mengatakan, ishtadda ghadabullah. Sungguh keras marahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala man syajja wajha nabiyihi. Bagi orang-orang yang melukai wajah nabinya. Sungguh keras kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi umat manusia yang melukai wajah nabinya. Apa yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini? Para ulama mereka menyebutkan. Kalau seandainya air yang sudah lama tadi, yang muncul sedikit aroma, atau yang lebih dikenal dengan istilah air apa tadi? Ajin. Najis. Enggak mungkin Nabi alaihi salatu wasallam membersihkan apa? Wajahnya dengan air tersebut. Berarti air itu suci. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam enggak mau untuk dijadikan sebagai minuman. Karena sudah bau. Maka ikhwani afidhakumullah, kalau kita mendapati. Tinggal berapa Aisyah? Hah? 10 menit. Nah. Sebab itu apabila kita melihat ada genangan air yang sudah lama, maka boleh digunakan untuk bersuci. Berkata al-imam Ibnu Rahawih rahimahullah, ajma'a man nahfat anhu al-ilm, sudah menjadi kesepakatan para ulama ala anna al-wudu bil ma' al-ajin jaizun, bahwasanya berwudu menggunakan air ajin adalah jaiz, boleh. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama, tidak ada perbedaan di antara mereka. Dan kesepakatan para ulama adalah hujjah. Ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat. Ikhwani afidhakumullah. Mengenai hukum campuran air. Apa hukum campuran air? Air yang kemudian berubah karena adanya campuran yang masuk ke dalam air tersebut. Apakah boleh digunakan untuk bersuci atau tidak? Di sini perlu diketahui bahwasanya campuran air terbagi menjadi 8. Campuran air itu terbagi menjadi 8 macam. Faedah yang pertama tadi apa? Jenis air. Jenis air terbagi menjadi? Tidak. Dua. Apa itu? Suci dan najis. Ini pendapat yang rajih. Kemudian faedah yang kedua. Macam-macam air. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, air hujan. Yang kedua, air sumur. Yang ketiga, air danau. Yang keempat, air sumber. Kemudian faedah yang ketiga, hukum air ajin. Apa hukumnya? Boleh digunakan. Faedah yang terakhir, faedah yang keempat, campuran air itu terbagi menjadi 8 macam. Masing-masing macamnya punya hukum tersendiri. Macam yang pertama, ma'tusira minat tahirat. Air yang keluar dari perasan. Apa hukumnya? Macam yang pertama, air yang keluar dari perasan. Contohnya bagaimana? Kama alladhi yanzil min uruki syajarah. Seperti air yang keluar dari beberapa pohon yang basah. Di antara beberapa pohon di hutan, ada yang kalau kita tebang, keluar airnya. Atau keluar dari akarnya pohon. Bukan dari sumber tanah, tapi dari akarnya pohon. Beberapa jenis pepohonan, ikhwani afidhakumullah, memiliki air yang penuh pada batangnya. Seperti contohnya apa? Pohon pisang keluar air. Allahu a'lam. Berdoa ini kalau pohon pisang keluar air. Tebu keluar air. Kalau diperas, nah. Pohon kah? Karet. Bahkan digunakan airnya. Tiap hari disayati untuk keluar air tersebut. Nah. Ini bagaimana hukum? Kalau kita di satu tempat, air enggak ada, datang waktu sholat. Ada pohon kita tebang keluar airnya, ambil dikit-dikit. Untuk berwudu. Apa hukumnya di sini, ikhwani afidhakumullah? Ajma'a man nahfad anhul ilmu annal wudu ghairu jais. Bahwasanya bertoharoh menggunakan air yang keluar dari pepohonan tidak diperbolehkan. Karena ini bukan apa? Karena ini bukan air. Karena ini bukan air mutlak. Maka macam yang pertama, tidak diperbolehkan bagi kita untuk menggunakan air yang keluar dari pepohonan. Kemudian macam yang kedua, ma khalatahu tahirun faghayyara ismuhu. Campuran yang masuk ke dalam air sehingga merubah namanya. Dari air menuju sesuatu yang lain. Benda yang tercampur dengan air sehingga merubah namanya. Contohnya apa ikhwani? Hafizakumullah, seperti cat. Air tercampur dengan sesuatu. Karena campuran tersebut mengalahkannya sehingga berubah namanya air menjadi apa? Cat. Atau air menjadi semir. Atau hibran. Air dicampur dengan sesuatu sehingga mengalahkan nama air itu menjadi tinta. Atau khallan. Ditaburi sesuatu sehingga air itu berubah namanya menjadi cuka. Au marokan. Asalnya air diberikan beberapa campuran sehingga menjadi kuah. Menjadi kuah. Ini berubah namanya. Awalnya air menjadi apa? Kuah, menjadi tinta, menjadi semir, apalah namanya. Kira-kira apa nih hukumnya? Hah? Tidak? Tidak boleh. Karena nama air sudah enggak ada. Nah, ini macam yang... Sudah azan Isya? Sudah masuk azan Isya? Satu? Nah, ini azan dari mana? Dari HP? Nah... Kemudian yang ketiga, ikhwani afidhakumullah. Macam yang ketiga, ma tubigha fihi tahir fataghayyara bihi. Air yang dimasak. Air yang dimasak. Yang merubah kalau yang kedua tadi mengalahkan. Yang kedua tadi mengalahkan nama air itu sehingga berubah namanya. Kalau yang ketiga ini campuran air yang berubah, tidak mengalahkan, tapi berubah. Seperti air yang dimasak dengan baqillah. Apa itu baqillah? Kacang panjang. Bahasa Arabnya baqillah. Atau hummus. Kunyit. Kunyit dimasukkan ke dalam air. Artinya kunyit apa? Hummus bahasa Arabnya. Apa ini ikhwani afidhakumullah? Yang ketiga, ketika ada benda-benda tersebut dimasak dengan air. Nah, jawabannya apa? Boleh apa tidak? Kalau yang tadi, merubah namanya. Kalau ini tidak berubah. Air, tapi dimasak dengan benda tertentu yang akhirnya membuat berubah warna air tersebut. Kunyit, kacang panjang, kacang polong. Jawabannya apa? Hukumnya sah? Sama. Tidak diperbolehkan untuk kita menggunakan air tersebut untuk bertohar. Macam yang keempat. Campurannya air yang tidak bisa dihindari. Campuran air dengan benda yang tidak bisa dihindari. Karena memang benda tersebut tumbuhnya di dalam air. Contohnya seperti apa? Tuhlub. Apa itu tuhlub? Lumut. Air bercampur dengan lumut. Terkadang warnanya berubah, baunya berubah. Bercampur dengan benda yang memang tumbuhnya di dalam air tersebut. Seperti lumut atau apa? Ganggang. Seperti apa? Eceng gondok, termasuk seperti ganggang atau alga. Apa itu alga? Kurang lebih seperti itu. Alga, lumut, ganggang. Hah? Au fi qararil ma. Atau yang memang benda tersebut ada di dasar tanah. Seperti kibrit. Apa itu kibrit? Beleh. Belerang. Air belerang. Apa hukumnya? Warnanya mungkin apa? Kuning. Keluar asap. Baunya sudah berubah. Tidak seperti air biasa. Dan sudah menjadi satu. Karena tumbuh dengan air. Maka di sini ikhwani, hafizakumullah, para ulama mereka memberikan hukum yajuzu taharu bihi bil ijma'. Jawabannya apa? Boleh atau enggak boleh? Hah? Jawabannya boleh atau enggak boleh? Sepakat para ulama, boleh kita toharoh dengan air tersebut. Karena enggak mungkin, enggak bisa untuk dilepas. Seperti lumut tumbuhnya di air. Seperti belerang, memang bercampur dengan air. Maka di sini para ulama boleh bertoharoh dengan air-air tersebut. Dan ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi kalau kita mandi belerang tujuannya untuk pengobatan penyakit kulit atau organ tubuh kita. Setelah itu diniatkan untuk toharoh, maka akan terangkat apa? Hadas. Maka hadasnya terangkat karena boleh bertoharoh dengan menggunakan air-air tersebut. Kemudian insyaAllah macam yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ila huna walhamdulillah.